Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dengan membahas buku Fiqih Muyassar. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca Al-Babul Khamis, bab yang kelima dari Kitabus Shalah. Bab yang kelima dari bab salat, yaitu tentang salatut tatawwu, salat sunnah. Wa fihi masail. Kita gunakan share konten agar pemirsa juga bisa ikut membaca. Penulis mengatakan di bab tentang salat sunnah. Wal muradu bit tatawwu kullu ta'atin laysat biwajibah. Yang dimaksud dengan tatawwu adalah semua ketaatan yang hukumnya tidak wajib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut istilah tatawwu di sini berlaku pada salat tatawwu, puasa tatawwu, termasuk juga zakat tatawwu. Ada orang Badui yang datang kepada beliau lalu tanya, apa kewajiban yang harus aku lakukan dalam sholat? Kewajiban sholat apa yang harus aku lakukan? Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khamsa salawatin fil yaumi wal laila, sholat lima waktu sehari semalam. Lalu orang ini bertanya lagi, adakah yang lain? Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gak ada. Illa anta tatawwa'a, kecuali kalau kamu mau menjalankan yang tatawwu. Kemudian orang ini bertanya lagi, kewajiban puasa apa yang harus aku kerjakan? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, shaum Ramadan, puasa Ramadan. Kemudian orang ini tanya, ada enggak yang lain? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada. Illa anta tatawwa. Gak ada kecuali kalau kamu mau melakukan yang tatawu, yang sunnah. Demikian pula dalam masalah zakat. Nabi SAW ketika menjelaskan kewajiban dalam harta adalah zakat, kemudian sahabat ini bertanya lagi, ada enggak yang lain? Jawab beliau SAW, la illa anta tatawwa. Gak ada kecuali kalau kamu mau menjalankan yang tatawu. Sehingga tatawwu adalah kullu ta'atin, semua bentuk ketaatan yang hukumnya tidak wajib. Kita jadikan ini sebagai istilah yang yang bagi kita enggak asing lagi. Kita biasakan dengan penyebutan salat tatawwu, puasa tatawwu, zakat tatawwu, amal tatawwu, artinya adalah amal yang tidak wajib. Kemudian wa fihi masail, ada beberapa pembahasan dalam bab ini. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, fadluha wal hikmatu min masyru'iyatiha. Keutamaannya dan hikmah disyariatkannya salat ini. Tentang keutamaannya, at-tatawwu bis-shalah, melakukan salat tatawwu termasuk afdalul qurubat, amal yang paling afdol setelah jihad fi sabilillah dan setelah thalabul ilmi. Baik. Ulama berbeda pendapat tentang amal sunnah yang paling afdol. Ada yang mengatakan bahwa amal yang paling afdol adalah salat. Dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dan ada yang mengatakan amal yang paling afdol adalah jihad. Dan ini pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat, dalam salah satu riwayat. Ada yang mengatakan bahwa amal yang paling afdol adalah belajar agama. Dan ini pendapat Abu Hanifah. Kemudian pendapat Imam Malik. Dan juga pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Dalam riwayat lain. Baik. Sehingga Imam Ahmad punya dua pendapat dalam masalah ini. Dan di sini penulis mengatakan bahwa salat sunnah itu di bawahnya talabul ilmi. Berarti beliau mengambil pendapat yang mengatakan amal yang paling afdal adalah talabul ilmi. Di antara dalil bahwasanya ini termasuk amal yang paling afdal adalah mudawamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau beribadah kepada Allah binawafilis salawat dengan mengerjakan salat sunnah. Ada istilah tatawu. Istilah yang lain adalah annafilah. Bentuk jamaknya annawafil. Artinya sama, yaitu amal sunnah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala qal," sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Berarti hadis qudsi. "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi waliku. Man 'ada li waliyan, siapa yang memusuhi waliku. Faqad adzantuhu bil harbi, maka aku umumkan perang dengannya. Sehingga di sana ada dosa yang ditantang perang. Dosa yang hukumannya ditantang perang. Yang kita kenal adalah makan riba. Dan ini sudah sering kita dengar. Yang kedua adalah memusuhi wali Allah. Masya Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan untuk berperang dengannya. Sehingga orang yang memusuhi wali Allah, alamat celaka. Ini sangat berbahaya. Lalu siapakah wali Allah subhanahu wa ta'ala? Allah telah jelaskan itu dalam Al-Quran. Tepatnya di surat Yunus. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Kita buka firman Allah di surat Yunus. Ayat 60, kalau tidak salah 62. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun." Ketahuilah, sesungguhnya para wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak bersedih. Sehingga Allah sebutkan di sini balasan bagi wali Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin wali Allah itu tidak akan mengalami rasa takut dan rasa sedih. Artinya dia dijamin masuk surga. Siapakah mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan wali Allah adalah mukmin yang bertakwa. Mukmin yang bertakwa. Dan kita bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita sebagai seorang mukmin. Dan kita juga bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita untuk berusaha bertakwa kepadanya. Dengan kita belajar apa yang harus kita lakukan dalam agama ini. Lalu kita bisa praktekkan. Karena sebagaimana yang kita tahu, makna dari takwa dalam definisi yang sangat umum, mengamalkan perintah dan menjauhi larangan. Mengamalkan perintah berdasarkan ilmu yang Allah Ta'ala perintahkan, berdasarkan ilmu yang Allah wahyukan. Sehingga kita tahu bentuk mengamalkan perintah. Berarti apa saja perintah Allah kita perlu belajar. Dan yang kedua adalah bentuk menjauhi larangan. Apa saja larangan yang Allah Ta'ala berikan kita perlu belajar. Jika orang bisa melakukan seperti itu, maka dia akan menjadi mukmin yang bertakwa. Tayyib. Selanjutnya, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي. Tidak ada ibadah yang dilakukan oleh hambaku kepadaku. بِشَيْءٍ, dengan ibadah apapun. أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَطْتُهُ عَلِي. Yang lebih aku cintai dibandingkan ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Sehingga ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah yang statusnya wajib. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ. Dan hambaku senantiasa beribadah kepadaku. إِلَيَّ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ. Mereka beribadah kepadaku. بِنْ نَوَفِلْ. Dengan amalan-amalan sunnah. حَتَّى أُحِبَّ. Sampai aku pun mencintainya. Sehingga untuk mendulang cinta Allah yang lebih, seorang hamba disyariatkan memperbanyak amal sunnah. Maka dari hadis ini kita bisa melihat amal yang paling afdol, amal yang paling afdol adalah amal yang wajib. Dan ketika orang melakukan amal sunnah, maka itu akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Berikutnya kita akan belajar apa hikmah disyariatkan melakukan sholat sunnah. Allah Ta'ala mensyariatkan amal sunnah rahmatan bi'ibadihi, sebagai bentuk rahmat bagi para hambanya. Sehingga kita perlu pahami keberadaan amal sunnah itu rahmat bagi kita. Kenapa? Coba kita simak penjelasan beliau. Faja'ala likulli fardin tatawwu'an min jinsihi. Allah jadikan setiap amal wajib ada amal sunnah yang sejenis dengannya. Ada salat wajib, ada salat sunnah. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ada zakat wajib, ada zakat sunnah. Di antara manfaatnya adalah liyazdadal mu'minu imanan, agar orang mukmin bisa semakin bertambah imannya dan semakin tinggi derajatnya dengan mengerjakan amal-amal sunnah itu. Di samping itu adalah dalam rangka menyempurnakan amal yang wajib. Sehingga watujbaru yaumal qiyamah bihadzat tatawwu. Amal yang wajib itu ditutupi kekurangannya kelak di hari kiamat dengan amal sunnah tersebut. Fa'innal fara'id, karena yang namanya amal wajib, ya'tarihan naqs, sangat berpotensi mengalami kekurangan. Dan kita sangat yakin, dalam setiap ibadah yang kita kerjakan, pasti ada potensi salah, pasti ada potensi kurang. Di Indonesia kita baru saja mengerjakan sholat isya yang wajib. Dan saya yakin, sholat saya masih kurang. Jamaah yang lain juga yakin sholat kita semuanya masih kurang. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kita sholat sunnah untuk menutupi nilai kekurangan itu. Baik. Sehingga kalau sholat wajibnya enggak berkualitas, sholat sunnahnya juga enggak berkualitas. Ya, tidak berkualitas, tambah tidak berkualitas. Ya, semoga bisa semakin menaikkan dikit. Ya, meskipun dua-duanya cukup tidak berkualitas. Tapi dengan keberadaan sholat tatawu, ya minimal mengurangi beban kekeliruan ya. Bentuk kesalahan yang ada dalam sholat wajib. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdul muslim." Sesungguhnya bagian pertama yang akan dihisab dari seorang hamba muslim kelak di hari kiamat adalah sholatnya. Pertama yang akan dihisab kelak di hari kiamat adalah sholat. Para ulama mengatakan begini. Pertama yang dihisab jika bentuknya amal, maka yang pertama dihisab adalah sholat. Jika bentuknya muamalah, interaksi antar sama hamba, maka yang pertama dihisab adalah darah. Dan jika bentuknya harta, maka yang pertama dihisab menurut sebagian riwayat adalah air. Masya Allah. Air segar yang kita minum, air dingin yang kita gunakan untuk minum, air-air biasa. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisab harta kita adalah air, apalagi yang lain. Kita lanjutkan. Amal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba yang muslim kelak di hari kiamat adalah sholat. Fa'in atammaha. Kalau dia sempurnakan sholatnya, maka dia mendapatkan balasan yang sempurna. Wa illa qil, maka jika tidak, dan jika tidak, Allah perintahkan kepada malaikat. Unduru hallahu min tatawu. Perhatikan, apakah orang ini punya sholat sunnah? Apakah orang ini punya amal sunnah? Fa in kana lahu tatawu'un. Kalau dia punya amal sunnah, akmalat. Ukmilatil faridatu min tatawu'ihi. Maka amal wajib itu akan dilengkapi dengan amal sunnahnya. Lalu kata Nabi SAW, ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُودَةِ مِثْلَ ذَلِكَ. Kemudian seluruh amal yang wajib disikapi dengan cara hisab seperti itu. Yang wajib dulu diperhitungkan. Kalau masih ada yang kurang, maka ditanya apakah dia punya yang sunnah atau tidak. Kalau dia punya, digunakan untuk nutupi. Kalau tidak, ya berarti kewajibannya masih kurang. Dan dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan mengenai hikmah keberadaan amal sunnah. Hikmah yang pertama adalah untuk menutupi kekurangan dari amal wajib. Tadi sudah kita baca ini. Dan ini berdasarkan hadis tentang hisab. Hisab amal yang Allah berlakukan bagi para hambanya. Yang kedua adalah untuk menyambung hubungan antara hamba dengan Rabb-nya. Sehingga setelah amal wajib, nanti dia bisa melakukan amal lagi. Hubungan itu akan terus tersambung. antara Allah Subhanahu wa taala, antara hamba dengan Rabb-nya, Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga tadi disebutkan ya, untuk meningkatkan iman dan derajat. Untuk meningkatkan iman dan derajat ya. Ketika seorang hamba berada di surga. Dan kalau boleh kita tambahkan bahwa dengan melakukan amal tatawu, maka kita akan dinaikkan derajatnya di surga, mendapatkan pahala yang lebih ketika di surga, sampai derajatnya ditinggikan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih, ada seorang sahabat yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seusai beliau melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada orang ini, "Sal, silakan minta sesuatu." Jawab orang ini, "Murafaqataka fil jannah." Saya cuma minta satu. Apa itu? Bisa menemani Anda di surga. Kemudian Nabi SAW mengatakan, awa ghaira dhalik, yang lain saja, jangan yang itu. Jawab sahabat ini, la, hanya itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, idhan fa'inni ala dhalika bikathratis sujud. Nabi SAW mengatakan, kalau begitu, bantu aku untuk mewujudkan cita-citamu dengan memperbanyak sujud. Dan tentu saja yang dimaksud memperbanyak sujud adalah memperbanyak amal sunnah, sholat sunnah. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirrabbilalamin. Berikutnya, kita akan membaca al-mas'alatu tsaniyah fi aqsamiha. Kita akan membaca pembahasan yang kedua tentang macam-macam sholat tatawu. Sholatu tatawu ala naw'ain. Sholat tatawu itu ada dua. Pertama adalah sholat yang mu'akkadah. Sholat yang ditetapkan waktunya. Bi'auqatin mu'ayyana, dengan waktu tertentu. Dan itu disebut dengan an-nawafilul muqayyada. Sholat sunnah yang muqayyada. Wahadhihi minha ma huwa tabi'un lil fara'id kas-sunanir rawatib wa minha ma laysa bitabi'in kas-salatil witri wa duha wal kusuf. Dan salat yang dibatasi waktunya itu ada yang dia mengikuti salat wajib seperti salat sunnah rawatib, termasuk juga ma laysa bitabi'in, salat yang tidak mengikuti salat wajib seperti salat witir, duha dan kusuf. Yang kita tahu salat-salat ini waktunya telah ditetapkan oleh syariat. Dan salat yang waktunya sudah ditetapkan oleh syariat disebut dengan salat muqayyada. Yang kedua, salawatun ghairu muaqqatatin bi auqatin muayyanah. Salat yang tidak dibatasi waktunya dengan waktu tertentu. Disebut juga dengan an-nawafil al-mutlaqah. Amal ibadah yang sifatnya mutlak, karena tidak ada batasan waktu tertentu. Wan-naw'ul awwal anwa'un mutaaddidah. Jenis yang pertama itu ya, anwa'un mutaaddidah. Ba'duha akidun min ba'd. Bentuknya beragam. Dan satu sama lain, mereka akidun min ba'd. Satu sama lain, saling mendukung. Wa akidu anwa'ihi, atau saya ulang ya. Untuk jenis yang pertama, yaitu sholat sunnah yang dibatasi waktu, bentuknya beraneka ragam. Sebagian sholat lebih mu'akkad dibandingkan yang lain. Lebih mu'akkad dibandingkan yang lain. Wa'akidu anwa'ihi, dan sholat yang paling mu'akkad di sini adalah al-kusuf, kemudian sholat witir, kemudian sholat istisqa, kemudian sholat taraweh. Ini urutan sholat sunnah mu'akkad. Yang paling mu'akkad kusuf. Kemudian setelah itu witir. Selanjutnya sholat istisqa. Thumma sholat tarawih. Kemudian sholat tarawih. Wa amman naw'u tsani, adapun jenis yang kedua yaitu sholat sunnah mutlak. Fayushra'u fil laili kullihi, itu disyariatkan untuk dikerjakan di sepanjang malam. Wa fin nahar, demikian pula di siang hari kecuali di waktu-waktu larangan. Wa sholatul laili afdalu min sholatin nahar, dan sholat malam itu lebih afdal dibandingkan sholat siang. Wallahu a'lam. Baik. Insyaallah bisa dipahami ya. Bismillah. Kita coba ringkaskan. Alhamdulillah. Tentang macam-macam sholat sunnah. Salat sunnah dilihat dari waktu pelaksanaan, waktu atau sebab pelaksanaan. Sudah? Ada dua. Yang pertama adalah salat sunnah di waktu tertentu. Sholat sunnah di waktu tertentu. Ada juga sholat sunnah di karena sebab tertentu. Ada juga sholat sunnah karena sebab tertentu. Jadi sholat sunnah ada yang bentuknya di waktu tertentu, ada yang karena sebab tertentu. Contoh di waktu tertentu, sholat duha. Terus apa lagi? Sholat witir setelah isya. Terus apa lagi? Sholat rawatib dan beberapa sholat yang lainnya. Baik. Nah, untuk sholat yang dia sudah ditetapkan waktu dan sebab pelaksanaannya, maka ini disebut dengan sholat sunnah muqayyadah. Yang dimaksud dengan muqayyadah artinya dia terikat dengan waktu dan tempat atau sebab tertentu. Baik. Salat seperti ini, salat jenis pertama ini boleh dikerjakan di waktu larangan. Misalnya apa? Di waktu larangan. Misalnya sholat tahiyatul masjid, berarti dia sholat yang punya sebab tertentu. Mengerjakan sholat tahiyatul masjid setelah asar boleh enggak? Pendapat yang kuat boleh. Setelah subuh boleh. Baik. Karena sholat ini adalah sholat yang dilakukan dengan sebab tertentu, sehingga boleh dikerjakan di waktu larangan, menurut pendapat yang lebih mendekati. Kemudian yang kedua, macam-macam sholat sunnah dilihat dari, kalau tadi waktu, kemudian sebab pelaksanaan, dilihat dari, ini yang kedua belum ya, yang kedua adalah sholat sunnah tanpa batas waktu. Salat sunnah tanpa batas waktu ini disebut dengan salat sunnah mutlak. Nah, salat sunnah mutlak ini tidak boleh dikerjakan di waktu larangan. Tidak boleh di waktu larangan. Baik. Alhamdulillah. Selanjutnya, tadi pembagian sholat sunnah berdasarkan waktu dan sebab pelaksanaan. Berikutnya kita akan beralih pembagian sholat sunnah berkaitan dengan apakah harus ada secara independen ataukah tidak. Berdasarkan statusnya, saya tulis saja status. Nah, di sini ulama bagi dua. Yang pertama adalah ada sholat yang sholat sunnah yang maksud dan nidati. Maksudnya gini, maksud dan nidatihi adalah sholat itu harus ada fisik sholat itu. Sehingga sholat seperti ini tidak boleh nebeng ke yang lain. Dia boleh ditebengi, tapi gak boleh nebeng. Contohnya apa? Tahiyatul masjid. Ini maksud dan salah ini. Contoh yang maksud dan nidatihi adalah qobliyah. Contohnya qobliyah. Atau rawatib gitu aja. Rawatib, baik qobliyah maupun ba'diyah. Untuk sholat rawatib, dia termasuk di antara sholat yang maksud dan nidatihi. Yang harus ada fisiknya. Yang kedua adalah sholat sunnah yang tidak maksud lidatihi. Tidak harus ada fisiknya secara khusus. Tidak harus ada fisiknya secara khusus. Contohnya tahiyatul masjid. Baik. Baik, coba maksudnya gimana? Kalau tahiyatul masjid tadi kan masuk sholat sunnah muqayyada. Nah ini kok masuk sholat sunnah yang tidak maksud lidatihi. Jadi hadisnya seperti ini ya. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarak'ata hatta yarka'a rak'atain. Kalau kalian masuk masjid jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Berarti intinya masuk masjid jangan duduk sholat dua rakaat. Terus sholat apa? Qobliyah boleh, antara adzan dan iqamah boleh. Anda masuk waktu duha lalu sholat duha silahkan. Sehingga yang tidak maksud lidatihi ini bisa digabungkan dengan yang lain. Ya, sholat ini bisa digabungkan dengan yang lain. Dan inilah yang sering kita bahas, yaitu permasalahan menggabungkan niat. Menggabungkan niat dalam sholat. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Kita lanjutkan. Al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga. Tadi ada kesimpulan yang disampaikan oleh penulis, sholat lail itu lebih afdal dibandingkan sholat siang. Maksudnya adalah sholat sunnah, sholat sunnah di waktu malam lebih afdol dibandingkan sholat sunnah di waktu siang. Misalnya sholat tahajud, sholat witir, dan seterusnya. Itu lebih afdol dibandingkan sholat malam, dibandingkan sholat siang. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga. Ma tusannu lahul jama'atu min sholati tatawu. Apa yang dianjurkan oleh jamaah ketika sholat tatawu? Sholat tatawu yang dianjurkan untuk berjamaah, tusannu sholatul jama'ati li tarawih wal istisqa wal kusuf. Salat apa, salat sunnah apa yang dianjurkan untuk berjamaah adalah salat tarawih, istisqa, dan kusuf. Al-mas'alatu rabi'ah, pembahasan yang keempat. Fi adadir rawatib, tentang jumlah salat sunnah rawatib. Rawatib merupakan bentuk jamak dari kata rotibah, yaitu ad-daima al-musta'irrah, al-mustamirrah, artinya sesuatu yang rutin dan terus-menerus. Wahiyatta bi'ahlil fara'id, dan rawatib itu terpisah dengan amal yang wajib. Wa fa'idatu hadhir rawatib, di antara manfaat adanya amal rawatib ini adalah tujbirul khalal, dia mengurangi, dia menutupi kekurangan, wa naqs, yang itu sangat mungkin terjadi pada amal wajib, sebagaimana penjelasan sebelumnya. Lalu sekarang berapa jumlah sholat rawatib? Sholat rawatib jumlahnya ada 10 orang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Hafidtu an Rasulillahi SAW rak'ataini qabla dhuhr, wa rak'ataini ba'da dhuhr, wa rak'ataini ba'da al-maghrib, wa rak'ataini ba'da al-isya, wa rak'ataini qabla al-ghada. Kanat sa'atun la yadkhulu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha." Dan dua rakaat sebelum subuh. Tapi ini adalah masa di mana aku tidak bisa masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa haddatsatni Hafsah, maka Hafsah pun menceritakan itu kepadaku. Sehingga di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma minta cerita kepada Hafsah, pengen tahu apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika subuh. Lalu kata Hafsah, "Annahu kana idza tala al-fajru wa adzana al-muadzinu shalla rak'atain." Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat subuh atau setelah terbit fajar dan adzan sudah dikumandangkan, maka beliau salat 2 rakaat. Baik. Sehingga kalau kita perhatikan dari Ibnu Umar bahwa rawatib Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rutin adalah 10 rakaat sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadinya ada 10 rakaat. Dan sangat ditekankan bagi setiap muslim untuk menghafal atau untuk menjaga, ala tintai asyrata rakaatan, untuk menjaga 12 rakaat. Biasakan 12 rakaat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin muslimin yusalli lillah." Enggak ada seorang pun hamba muslim yang dia salat untuk Allah. Di kulli yaumin, dalam setiap hari 12 rakaat. Maka Allah akan bangunkan rumah untuknya di surga. Allah akan bangunkan rumah untuknya di surga. Jika dia tiap hari salat sebanyak 12 rakaat. Wahiyal ashrul madhkurah sabiqan illa annahu yakunu qabla dhuhri 4 rakaatin faqad zada at-Tirmidzi fi riwayatin hadits Ummi Salamah 4 qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha. Dan 10 surat yang telah disebutkan, 10 salat yang telah disebutkan di atas, ya. Illa annahu yakunu qabla dhuhr. Hanya saja untuk yang qabla dhuhr terkadang 4 rakaat. Sehingga ada tambahan riwayat, ya, At-Tirmidzi dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, 4 qabla dhuhri, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya dan dua rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat At-Tirmidzi dalam Jami'nya. Dan terdapat riwayat yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Sehingga beliau punya kebiasaan mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur. Wa akadu hadzir rawatib, dan dari sekian banyak salat rawatib itu yang paling muakkad adalah qabliyah subuh. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik dibandingkan dunia seisinya. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Dan juga berdasarkan keterangan Aisyah radhiyallahu anha, an hatain rakaatain, Aisyah pernah menceritakan 2 rakaat sebelum subuh itu. Kata beliau, walam yakun yada'uha yada'uhuma abada. Jangan sampai walam yakun, atau Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Dan itu menunjukkan kalau itu adalah salat sunnah yang muakkad. Wallahu a'lam. Baik. Sampai di sini beliau hanya menjelaskan tentang motivasi untuk sholat sunnah, kemudian beberapa hukum yang lainnya, dan yang terakhir adalah masalah jumlah bi'adadi rawatib, tentang jumlah sholat rawatib. Ada yang mengatakan 10, dan itu berdasarkan riwayat Ibnu Umar, dan ada yang mengatakan sampai 12 rakaat dengan tambahan zuhur 4 rakaat sebelum zuhur. Dan yang paling ditekankan adalah 2 rakaat sebelum subuh. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Pak Rashid, kita coba skip dulu untuk mukaddimahnya sampai di sini. Barangkali ada yang mau disampaikan, kami silakan. Dari kita tidak ada tambahan kecuali pertanyaan-pertanyaan ini, Ustaz, tidak ada beberapa yang masuk. Baik. Langsung kita masuk pertanyaannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan pertama, Ustaz, saya share screen. Oh, baik. Saya keluar dulu dari share screen. Baik. Pertanyaan pertama, assalamualaikum, Ustaz. Mau bertanya, apakah benar jika kita sudah melakukan sholat sunnah, untuk melanjutkan sholat wajib kita harus mengganti dan mencari posisi baru untuk sholat wajib tersebut? Apakah benar kita dianjurkan untuk pindah tempat ketika kita mau sholat sunnah? Saya kutipkan hadisnya dan keterangan para ulama. Ya. Nah, saya share konten lagi. Baik, di sini saya kutipkan fatwa Islamnya, islamco.info. Di antara praktek yang afdol dalam mengerjakan yang sunnah adalah pindah untuk mengerjakan sholat yang sunnah di rumah. Itu yang paling afdol. Karena sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya kecuali sholat wajib. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Nabi SAW, beliau mengatakan afdhalus shalatil mar'i fi baitihi lal maktubah. Selanjutnya, apakah ada anjuran untuk pindah tempat walaupun tidak pulang? Nah, di sini ada keterangan hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan idza shallaital jum'ata. Muawiyah mengatakan kalau kalian salat Jumat, tasilha bi salatin, la tasilha bi salatin hatta takallama au takhruja. Maka idza shallaital jum'ata fala tatasilha, fala tasilha bi salatin. Kalau kamu selesai salat Jumat, maka jangan langsung disambung dengan salat sunnah ba'diyah. Hatta takallama au takhruj, sampai dia bicara atau dia keluar dari masjid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita melakukan itu. Alla tu shalah salatun bi salatin hatta natakallama au nakhruj. Bahwa tidak boleh menyambung salat dengan salat wajib yang lain sampai dia bicara atau dia keluar dari masjid. Baik. Kita simak keterangan An-Nawawi. Dalam syarah Sahih Muslim, An-Nawawi mengatakan, pada hadis ini terdapat dalil sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama mazhab kami, yaitu Syafi'iyah. Bahwasanya amal sunnah rawatibah, amal sunnah rawatib, dan yang lainnya, yustahabbu ayyutahawwala laha an maudhi'il faridah. Dianjurkan untuk pindah dari tempat sholat wajibnya ke tempat yang lain. Dan yang paling afdol ketika berpindah adalah mendekat ke Ka'bah. Wa afdalu hattahawul, dan yang paling afdol adalah berpindah dengan cara pulang ke rumah. Sholatnya dikerjakan di rumah. Hattahawul ilal bait, dengan cara pulang ke rumah. Wa illa fa mawdi'un akhar minal masjid. Kalau tidak, maka dia bisa cari tempat yang lain di masjid. Au ghairahu liyaktsura mawadi'i as-sujudi. Atau di tempat yang lain agar memperbanyak tempat sujudnya. Wal tanfasil suratun nafilah an suratil faridah. Dan agar semakin terpisah antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Ini keterangan An-Nawawi. Sehingga di sini Imam Nawawi menganjurkan ketika kita selesai sholat wajib agar kita berpindah tempat untuk mengerjakan sholat sunnah. Dan di antara hikmahnya adalah bahwa kata Nawawi itu bisa memperbanyak tempat sujud. Di samping itu juga agar sholat sunnah ini tidak menyatu dengan sholat yang wajib secara fisik, karena dia sudah dipisahkan. Wallahu a'lam. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Ayak jizu ahadukum idha salla ayataqaddama au yata'akhar au an yaminihi au shimalihi, yakni subha. Apakah kalian tuh merasa kerepotan kalau kalian sholat sunnah maju atau mundur atau ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, sehingga kalian bisa memperbanyak tempat sujud? Maka di sini menunjukkan bahwasanya sholat sunnah setelah sholat wajib, sholat sunnah setelah sholat wajib itu dianjurkan untuk berpindah. Wallahu a'lam. Baik, cukup jelas insyaallah. Untuk kalau sebelum kita bertanya yang lain, kalau untuk perempuan, untuk wanita yang sholat di rumah, itu harus pindah juga satu langkah juga atau di tempat yang sama? Kalau kita konsisten dengan perkataan An-Nawawi rahimahullah, kita juga dianjurkan untuk berpindah. Atau para wanita juga dianjurkan untuk berpindah meskipun sholat di rumah. Sehingga sholat wajib di posisi tertentu, sholat sunnah di posisi yang lain. Wallahu a'lam. Baik, kita ke Ibu Amri Badawi, Ibu Bekasi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya ingin tanyakan, tadi saya menyimak ada salat sunnah tanpa batas waktu. Salat tanpa batas waktu itu contohnya yang mana ya Ustaz? Salat sunnah tanpa batas waktu. Iya, contohnya saya belum mencatat ya. Contohnya enggak ada namanya. Ini salat sunnah mutlak namanya. Iya, jadi ibu bisa kerjakan setelah isya dikerjakan, setelah duhur, menjelang asar ngerjakan salat sunnah, bebas waktunya bebas. Apakah termasuk salat sunnah wudhu ya, Ustaz? Kalau salat sunnah wudhu punya sebab, yaitu ba'da wudhu, jadi dia nggak masuk di situ. Oh, jadi ini bebas ya? Bebas. Atau salat istihara bukan? Atau salat hajat? Itu termasuk bukan Ustaz? Bisa jadi, karena sholat istikhara kata Nabi SAW min ghairi faridoh, yang penting bukan sholat wajib. Oh gitu. Nah. Baik, masih boleh satu? Ya? Afwan Ustaz. Afwan Bu, kita mau banyak, ada banyak sedikit pertanyaan ini. Mungkin bisa untuk lagi. Baik. Syukur. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum, Masya Allah. Nanti silakan dianjut nanti. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah itu nanti akan diajarkan untuk kumpulan-kumpulan sholat? Tahu sekarang boleh tanya mengenai sholat syuruk. Apakah Rasulullah mengerjakan? Ada contohnya atau kalau memang ada, bagaimana dengan perempuan yang hanya di rumah tidak berjamaah? Terus menyusul sampai syuruk, itu apakah sama dengan yang di masjid berjamaah mendapatkan haji seperti saya pernah mendengar hadisnya. Jazakumullah khairan. Baik. Apakah wanita yang dia sholat di rumah bisa mendapatkan pahala sholat syuruk sebagaimana lelaki yang mengerjakan sholat syuruk di masjid? Saya kutipkan fatwa dari Syekh bin Baz. Kita share screen ya. Di sini ada keterangan dari Syekh bin Baz. Faman jalasa fi musallahu, siapa yang duduk di tempat sholatnya, yadhkurullah, berzikir kepada Allah, yusalli ala nabi, atau membaca salawat, atau membaca tasbih, atau berdoa sampai terbit matahari. Kemudian dia mengerjakan sholat dua rakaat, yaitu sholat sunnah duha. Hatani rakaatan, dua rakaat ini disebut dengan sunnatul duha. Dan masyarakat awam, masyarakat umum menyebutnya dengan sunnah isyraq. Dan itu adalah sholat sunnah duha yang pertama. Jadi sholat syuruk itu sama dengan sholat sunnah duha pertama. Maka dia berhak untuk mendapatkan pahala, pahala haji dan umrah. Baik. Lalu kata beliau, wala farqa bainar rijali wan nisa'i al-mar'ah karrajul. Tidak ada bedanya antara laki dan perempuan, karena wanita itu seperti lelaki. Mahwa nisf. Ya. Karena wanita seperti lelaki. Ar-rajul wal mar'ah sawa, laki dan perempuan di sini sama, berlaku dalam hadis tersebut. Sehingga hadis ini umum, berlaku bagi lelaki maupun perempuan. Kemudian beliau beralih ke sini ya. Fal mar'atu fi baitiha, wanita yang sholat di rumahnya, dia duduk di tempat sholatnya, dan lelaki yang, sementara lelaki musallfi musallahu fil masjid, tempat sholatnya adalah di masjid. Hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Kemudian dia sholat dua rakaat. Hadza kullu khairun azim, semua ini adalah kebaikan yang agung. menyibukkan diri dengan zikrullah, berdoa, membaca Quran, memuji Allah Ta'ala, alhamdulillah. Dan apabila berbicara dengan saudaranya untuk satu hal yang dibutuhkan, fala ba'sa bihi, hukumnya boleh. Atau seorang wanita ngobrol dengan suaminya, atau dengan ibunya, atau dengan yang lainnya untuk kebutuhan tertentu, fala ba'sa, hukumnya boleh. Sehingga zahirnya, kalau menurut keterangan dari Syaikh bin Baz rahimahullah, wanita bisa mendapatkan keutamaan ini meskipun sholat di rumah. Sekarang saya beralih ke keterangan yang disampaikan oleh Syekh Khalid Abdul Mun'im Ar-Rifa'i. Hafizahullah. Ada pertanyaan, apakah wanita juga mendapatkan pahala yang sama sebagaimana pahala lelaki ketika mereka sholat subuh dan berzikir setelahnya sampai syuruk? Dan kemudian dia sholat 2 rakaat. Jawabannya, disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, lalu dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Lalu kata beliau, sanad hadis ini dhaif, tapi dinilai hasan oleh sebagian ulama dengan mengumpulkan banyak jalur. Dan termasuk yang menilai hasan adalah Syekh Albani. Walakin yughni anhu, namun ini bisa diwakili dengan hadis riwayat Muslim dalam sahihnya dari Simak bin Harb, bahwa beliau pernah bertanya kepada Jabir bin Samurah. Kata Jabir bin Samurah, kata Simak bin Harb tanya kepada Jabir, akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu pernah duduk barengi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawab Jabir, na'am kathiran, iya sering sekali. Beliau mengatakan, kana la yakumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha awil ghada hatta tatlu' asy-syams. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak beranjak dari tempat imaman yang beliau gunakan untuk sholat subuh sampai terbit matahari. Fa idza tala'at asy-syams, ketika matahari terbit, beliau berdiri. Maksudnya adalah mengerjakan sholat. Wa kanu yatahaddatsuna fa ya'khudhuna fi amril jahiliyah fa yadhhakun wa yatabassam. Dan para sahabat kadang mereka ngobrol, lalu mereka mengingat dulu zaman ketika masih jahiliyah, mereka ingat, wah kita bertindak bodoh kayak gini. Kadang mereka sampai ketawa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum melihat ketawa para sahabat. Baik. Dan perbedaan dari dua hadis ini adalah tentang pahalanya, pahala haji dan umrah. Wa huwa hukmun yahtaju li dalilin qawi yastanidu alaihi. Dan ini butuh dalil untuk acuannya. Nah, sehingga zahirnya di sini nampaknya Syekh Khalid mendhaifkan riwayat yang mengatakan tentang keutamaan sholat syuruq. Namun beliau mengatakan dianjurkan untuk tidak beranjak dari tempat sholat seusai sholat subuh, tetap berzikir sampai terbit matahari. Nah, kemudian apakah wanita jika melakukan itu di rumahnya mendapatkan hal yang sama? Beliau kasih kesimpulan, fal mar'atu idza fa'alat dzalika fi baitiha. Jika wanita melakukan hal itu di rumahnya, kita berharap kepada Allah semoga dia juga mendapatkan amalan sunnah ini. Karena sholat wanita di rumahnya itulah yang terbaik dibandingkan sholat di masjid. Sehingga dianjurkan dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatnya wanita di rumahnya lebih afdal dibandingkan sholat di hujuratiha, di terasnya dan sholatnya fi makhda'iha di tempat persembunyiannya, yaitu kamar untuk daging, untuk para wanita, lebih afdal dibandingkan sholat di tengah rumah. Wallahu a'lam. Kesimpulannya, wallahu a'lam, dua ulama ini, yang satu Syekh bin Baz rahimahullah, yang satu Syekh Khalid Abdul Mun'im Ar-Rifa'i, keduanya membolehkan wanita sholat di rumah, lalu diam di tempat itu, berzikir sampai terbit matahari, kemudian sholat dua rakaat, insyaAllah akan mendapatkan pahala sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, haji dan umroh sempurna. Walhamdulillah. Baik. Mic-nya Pak Rashid belum diaktifkan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Afwan, izin bertanya. Sehubungan dengan penjelasan Pak Ustaz mengenai wali Allah tadi, siapakah wali Allah dan apakah di zaman sekarang ini masih ada wali Allah, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wali Allah telah Allah jelaskan di surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahasanya wali Allah adalah orang yang mendapatkan jaminan dia tidak akan mengalami khauf, ketakutan, dan juga tidak akan bersedih. Siapakah mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah. Sehingga wali Allah adalah mukmin yang bertakwa. Baik. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah ada wali Allah di zaman sekarang? Jawabannya, selama ada orang mukmin yang bertakwa, maka selama itu pula akan selalu ada wali Allah. Sehingga tidak ada istilah wali Allah telah tertutup, kecuali ketika sudah tidak ada lagi orang mukmin. Dan selanjutnya matahari akan terbit dari barat, sehingga datang kiamat. Sementara di zaman sekarang, apakah masih ada orang mukmin bertakwa? Masih banyak, insyaallah. Mukmin bertakwa masih banyak, dan mereka adalah para wali Allah Subhanahu wa Taala. Nah, itu bukan gelar yang disematkan oleh manusia, ya Ustaz. Gimana, Pak? Bukan gelar yang disematkan oleh manusia, tapi ini memang dari wahyu Allah. Fala tuzakku anfusakum. Allah melarang, janganlah kalian memuji diri kalian. Sehingga Allah yang tahu, huwa a'lamu biman ittaqa. Dia yang paling tahu siapakah hambanya yang bertakwa. Sehingga wali itu tidak akan mungkin ngaku wali. Karena orang yang bertakwa, dia tidak mungkin ngaku bertakwa. Maka wali tidak mungkin kemudian menyebarkan aku wali. Ciri bahasanya orang yang mengaku wali bukan wali adalah dia pamer dengan amalnya. Dan orang yang pamer bukan termasuk orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Saya lanjutkan ke penanya langsung. Ini Ibu Tin dari Los Angeles, yang Amerika. Silahkan di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Ustaz dan admin. Ada sebuah kasus istri yang ingin beribadah kepada Allah banyak, tetapi di sisi lain suaminya itu suka sekali nonton film gitu di TV, film-film terbaru. Dan suaminya selalu ingin agar istrinya duduk nonton film dan menyimak filmnya. Lalu istrinya itu sambil nonton film, sambil tetap mendengarkan kajian Pak Ustaz. Kalau melihat amalan yang lebih afdal itu bagusnya seperti apa Pak Ustaz? Karena istrinya punya prinsip tidak mau wasting time gitu, nonton film yang enggak ada manfaatnya di akhirat gitu Pak Ustaz. Jazakallahu khairan. Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini betul-betul kasus baru ya, yang baru saya jumpai. Wallahu alam, ini solusinya yang tepat gimana? Di satu sisi seorang istri disyariatkan untuk mentaati suami, memberikan layanan yang terbaik bagi suami. Di sisi yang lain, suami mengajaknya untuk perbuatan yang la faidata fihi di dunia wal fil akhirah, yang enggak ada manfaatnya dunia dan akhirat. Ya, hanya sebatas wasting time, ya, menyia-nyiakan waktu. Ya, ini sifatnya hanya saran, ya. Sifatnya hanya saran. Kami sarankan mungkin tadi jika suami bisa dilobi, maka istri melobi suami, boleh enggak misalnya kamu nonton film menghadap ke arah TV, saya nonton kajian menghadap ke arah HP sambil dengerin pakai headset agar enggak ganggu. Kalau suami bersedia seperti itu, insya Allah ini yang terbaik. Kalau enggak bersedia, pokoknya harus nonton film bareng. Maka pilihannya berarti menghadap ke arah yang sama, tapi istri menggunakan headset mendengarkan kajian. Ya, seperti yang tadi disampaikan. Intinya cari cara gimana agar suami tetap tidak sampai pada posisi murka, dan di saat yang sama istri juga bisa menambah ilmu dengan mendengarkan kajian. Wallahu a'lam. Dan saya kira begini ya, secara umum manusia itu lebih menghargai aktivitas yang bernilai edukasi. Sehingga kalau istri minta izin belajar, ya, secara umum biasanya orang akan menghargai karena dia bernilai edukasi. Saya yakin kalau anak-anak hadir di situ dan belajar, pasti bapaknya akan mematikan TV atau mengecilkan TV. Karena dia dalam rangka menghargai orang yang sedang belajar. Wallahu a'lam. Ada kajian umum enggak di LA ya Teh? Los Angeles. Kalau ada kajian umum mungkin di satu kesempatan suami diajak ikut hadir, mungkin setelah pandemi ya. Semoga Allah Ta'ala segera mengangkat wabah ini. Lalu nanti layangkan pertanyaan itu ke ustadz atau ke da'i yang ada di sana. Biar ya paling enggak ketika pertanyaan itu dibaca oleh sang ustadz, setidaknya ya mengenai suami, ya bahasa lainnya nabuk nyileh tangan gitu ya. Bahasa Inggrisnya apa itu Pak? Nabuk nyileh tangan. Nah, fadl. Alhamdulillah. Ya, tapi insya Allah nanti kita juga akan mengadakan dalam bahasa Inggris dengan Ustaz Sunnah di Insya Allah. Nanti kan pertanyaan berikutnya Ustaz, dari yang kita bertanya. Assalamualaikum. Pertanyaannya cukup singkat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apakah dalil salat hajat Ustaz? Baik. Apa dalil salat hajat? Kita baca tentang sholat hajat dan apa dalilnya. Saya kutipkan fatwa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz. Terkait sholat hajat, ada sebuah hadis yang mengatakan kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau punya masalah penting, beliau langsung salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau punya masalah penting, punya kasus penting mendesak, maka beliau melakukan salat. Tujuannya apa? Dalam rangka bermunajat dengan Allah Azza wa Jal, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam ketika punya kasus tertentu dalam posisi sangat membutuhkan pertolongan, maka beliau langsung sholat. Dan ini semakna dengan firman Allah Ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah agar bisa bertahan ketika dapat musibah dengan berusaha bersabar. Bentuk bersabar gimana? Jangan melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah. Dan lakukan sholat. Karena ketika orang melakukan sholat, maka dia akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata beliau, fa'idha sholal insan, apabila orang itu sholat dan dia minta pertolongan kepada Rabbnya ketika dia sujud atau di penghujung sholat untuk menyampaikan hajat, ya, allati tahimuhu, yang menjadi bahan pikirannya, semua itu adalah kebaikan. Sehingga semua sholat adalah hajat. Semua sholat bisa digunakan untuk mengajukan hajat. Saya ulang ya. Semua sholat bisa digunakan untuk mengajukan hajat. Tidak harus sholat tertentu. Lalu kata beliau, dan aku tidak menjumpai satu hadis yang sahih dengan nama sholat hajat. Jadi kalau Syekh bin Baz ditanya tentang sholat hajat, apa itu sholat hajat? Jawab beliau, semua sholat bisa digunakan untuk menunaikan, untuk menyampaikan hajat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya kebiasaan, kalau beliau punya masalah tertentu, masalah genting, sholat, beliau sholat. Dan Allah Ta'ala juga ajarkan agar kita memohon pertolongan kepadanya dengan cara bersabar dan mengerjakan sholat. Nah, kemudian ada sebuah hadis yang barangkali ini bisalah disebut sebagai hadis tentang sholat hajat. Ya. Nabi SAW bersabda, "Ma min abdin yatawaddu," apabila ada seorang hamba yang berwudu, "fayuhsinu tuhura," lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia mohon ampun dari dosa-dosanya, "illa ghafarallahu lah," maka Allah akan ampuni dosanya. Dan ini hadis riwayat Muslim. Nabi SAW juga bersabda, jika ada seorang hamba yang dia berwudu dengan sempurna, lalu sholat dua rakaat, thumma yastaghfirullah, lalu dia mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dia. Sehingga dengan wudu sempurna dan sholat dua rakaat yang sempurna, itu bisa mengampuni dosa sang hamba. Intinya dari penjelasan beliau, beliau mengatakan, tidak pernah menjumpai ada satu hadis khusus yang berbicara tentang sholat hajat. Tapi kata beliau, hampir semua sholat adalah tempat untuk bisa mengajukan hajat. Mau berdoa, silahkan kerjakan sholat. Wallahu a'lam. Baik, mikrofon Pak Rasyid. Assalamualaikum Ustaz, sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar itu termasuk sholat sunnah apa ya Ustaz? Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sunnah ada yang mu'akkad dan ada yang gairu mu'akkad. Pembagian sholat sunnah dilihat dari hukumnya, ada yang mu'akkad dan ada yang gair mu'akkad. Batasan mu'akkad dan gair mu'akkad itu apa? Batasannya adalah kalau yang muakkad dirutinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dilihat dari waktunya, sholat sunnah dilihat dari hukumnya ya, dilihat dari hukumnya. Ada yang muakkad. Batasan mu'akkad adalah kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada yang kedua, ghair muakkad. Muakkad artinya ditekankan. Yang kedua ghair muakkad berarti bukan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu dianjurkan karena saran beliau. Beliau menyarankan kerjakan sholat ini. Tapi dia tidak muakkad. Nah, qobliya asar 4 rakaat sebelum asar itu berdasarkan sabda Nabi SAW, rahimallahu rajulan shalla qabla al-asri 4 rakaatan. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati orang yang mengerjakan salat 4 rakaatan qabla al-asri, 4 rakaat sebelum asar. Jadi sifatnya saran, dorongan, tapi beliau sendiri bukan termasuk orang yang merutinkan praktek seperti itu. Wallahu a'lam. Saya lanjutkan, ini pertanyaannya agak panjang ya, jadi saya akan tampilkan agak lama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita jamak qasar zuhur dan asar, bolehkah kita mulai dengan 4 rakaat qobliyah zuhur, baru sholat jamak zuhur, dan setelah itu jamak ta'idin, qasar, asar? Begitu juga jika menjamak di maghrib dan isya, bolehkah dilakukan ba'diyah isya atau maghribnya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah penanya ini musafir ataukah bukan musafir? Tapi kalau dilihat dari teks pertanyaannya musafir karena ada qasar ya. Baik. Jika orang itu mengerjakan sholat qasar disebabkan karena dia safar, maka tidak disyariatkan untuk sholat rawatib. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah mengingkari beberapa orang. Dia sholat jamak qasar duhur dan asar. Lalu ternyata mereka sholat lagi. Terus ditanya, kalian sholat apa? Sholat ba'diyah duhur. Ya, kemudian kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lau sabbahtu la'atmamtu sholati. Daripada milih sholat sunnah, ya mending kita sempurnakan aja sholat wajib. Kalian sholat wajibnya jadi 2 rakaat karena qasar. Tiba-tiba ngerjakan sholat sunnah. Andaikan kata Ibnu Umar, andaikan saya mengerjakan sholat sunnah, ya, maka lebih baik saya genepi sholat wajibnya. Sehingga bukan 2 rakaat tapi 4 rakaat. Ya. Maka itu dalil bahwa orang yang dalam kondisi safar dan mengqasar sholat, maka tidak perlu mengerjakan qobliyah dan ba'diyah. Wallahu a'lam. Baik. 10 menit lagi saya lanjutkan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau kita sedang sholat sunnah di masjid, terus ada yang menepuk untuk berjamaah sholat wajib? Dan sebaliknya kalau kita masuk masjid, kita menepuk orang yang sedang sholat sunnah. Itu gimana? Ulama berbeda pendapat, bolehkah ada beda niat dalam sholat jamaah? Pendapat yang kuat boleh. Karena ada beda niat boleh, maka enggak jadi masalah ketika niat sholatnya beda. Sehingga Anda sholat sunnah, tiba-tiba ditepuk orang untuk jadi makmum Anda. Dan Anda sholat sunnah sementara orangnya jelas sholat wajib. Karena enggak ada sholat sunnah yang dilakukan berjamaah untuk rawatib. Terus gimana sholat Anda? Sah insyaAllah. Atau sebaliknya, Anda mau mengerjakan sholat sunnah terus menepuk pundak orang yang sedang sholat wajib. Ya insyaAllah sah. Namun yang lebih bagus adalah kalau berdua ya cukup langsung dijejeri. Kalau lebih dari satu makmumnya, sebenarnya tidak harus menepuk. Tapi kalaupun menepuk, insyaAllah diperbolehkan. Wallahu'alam. Masih ada waktu mungkin untuk satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tentang orang yang berjalan di depan orang sholat, maka ia berdosa. Pernah kejadian, saya sedang sholat sunnah, lalu ada anak kecil lari lewat di depan saya. Saya berusaha mencegahnya, kebetulan anak itu sudah lewat. pertanyaannya, apakah anak itu berdosa dan bagaimana dengan sholat saya? Apakah masih sah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya, jika kejadian itu sudah terlewat dan kita tidak bisa mencegah, maka jangan diperparah. Ya, maksudnya gimana? Ada anak kecil lewat di depan kita sholat. Dia lewat. Begitu sudah melintas, kecekel dia, ketangkap. Diseret mundur. Jadinya apa? Dua kali lewat. Dia ketangkapnya itu setelah nyebrang. Ketangkap. Ada, kamu gak boleh lewat. Seret mundur dia. Suruh balik. Ya, ini jadinya lewat dua kali. Sehingga kalau sudah, wah, kelewatan, tadi hilang anaknya, ya sudah. Jangan diperparah. Satu. Yang kedua, bahwa setiap perbuatan anak, dia tidak berdosa. Ya. Meskipun itu kemungkaran. Makanya bedakan antara mungkar dengan dosa. Tidak semua kemungkaran bernilai dosa. Tapi semua yang perbuatan dosa pasti mungkar. Makanya Nabi SAW menggunakan istilah mungkar agar lebih umum. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka ubah dengan tangannya. Contoh kemungkaran padahal dia bukan perbuatan dosa. Ada kucing kerah. Kucing gelut ya. Berantem. Wah, kucing berantem. Kita kalau melihat seperti itu ditonton atau dipisah? Kita akan pisah. Kenapa? Wah, ini nanti salah satunya sakit nanti. Kita pisah. Ayam berantem, gelut. Kita kalau melihat ayam berantem, kita akan kasihan. Wah, ini kalau dibiarkan saja, nanti banyak mengeluarkan darah. Akhirnya kita pisah. Nah, kita memisahkan itu karena kejadian ini adalah kemungkaran. Meskipun ayam nggak berdosa, disebabkan karena dia berantem dengan temannya. Ayo. Anak kecil juga seperti itu. Anak kecil berantem dengan temannya. Mana yang lebih bagus? Ditonton atau disorai? Dipisah. Kenapa kok dipisah? Ini kemungkaran. Meskipun mereka tidak berdosa. Sehingga kita ingkari kemungkaran meskipun pelakunya tidak berdosa. Termasuk anak kecil. Maka bedakan antara menghukumi dosa dengan mengingkari kemungkaran. Kalau menghukumi dosa, kembali kepada pelakunya. Apakah dia orang yang layak dihukumi berdosa atau tidak. Tapi kalau mengingkari kemungkaran, melihat pada perbuatannya. Perbuatannya adalah kemungkaran, kita larang. Meskipun bisa jadi dia tidak berdosa. Baik. Yang ketiga, bahwa disebutkan sebuah hadis, disebutkan dalam sebuah hadis. Ketika ada orang yang sholat lalu dilewati oleh anak-anak, yang kusunis fasolatihi, itu bisa mengurangi setengah dari pahala sholatnya. Masya Allah. Jadi sholat kita jadi tidak berkualitas. Disebabkan karena ada orang yang lewat di depan kita. Karena itu kita disyariatkan untuk menghalangi setiap ada orang yang mencoba untuk lewat, meskipun dia anak-anak, sehingga tidak dibiarkan. Wallahu a'lam. Baik. Alhamdulillah Ustaz, katanya udah jam 9 malam ini Ustaz di Jakarta, di Jogja. Gimana Ustaz? Ada satu lagi nak apa ini? Raisan. Ada lagi ini kebetulan. Ya. Sebenarnya apa Ustaz? Apakah ada asbabul wurud pembacaan at-tahiyat dalam sholat? Karena kalau dilihat dari kalimat at-tahiyat tersebut, seakan-akan merupakan dialog antara Allah dan Rasulnya kan Ustaz? Hubungannya dengan peristiwa Isra Mi'raj, barakallahu fikum. Kalau hubungannya dengan peristiwa Isra Mi'raj, saya enggak tahu tentang riwayat atau dalil tentang itu ya. Namun kalau sababul wurudnya ada, kalau boleh disebut sababul wurud, kita bisa sebut sababul wurud. Jadi sahabat dulu ketika tasyahud akhir atau tasyahud awal, mereka itu banyak menyampaikan salam. Sehingga saat tasyahud mereka mengucapkan assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala Nabi, assalamu ala Abi Bakrin. Dia sebutkan orang-orang yang dia cintai. Assalamu ala waliday, keselamatan untuk kedua orang tuaku. Dia sebutkan nama orang-orang yang dia cintai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, la taqulu assalamu ala Allah. Kalian enggak boleh mengucapkan assalamu ala Allah. Fa innallaha huwas salam. Karena Allah Ta'ala dialah zat assalam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan baca qulu attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat sampai akhir. Nabi SAW mengajarkan untuk membaca itu. Dan di situ ada kalimat assalamu alayka ayyuhan nabi. Selamatan untukmu wahai nabi. Menurut Ibnu Mas'ud itu diganti assalamu alan nabi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Lalu kata Nabi SAW, kalau kalian mengucapkan kalimat ini, maka keselamatan itu mencakup semua manusia. Sebagaimana yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, maka seluruh hamba Allah yang soleh mendapatkan salam. Tayyib. Sehingga di situ memang formatnya dialog, tapi murni diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena melihat para sahabat, mereka ketika tasyahud itu bacaannya beda-beda antara satu dengan yang lain. Wallahu a'lam.